itu pendapat Sahibul Muntakhab. Sahibul Muntakhab. Itu kan la ilaha isim la ilallah khabarnya. Sudah selesai gitu enggak pakai takdir-takdir. Nah. Terus dibantah sama dia kan bantah nuhat. Sahibul Muntakhab itu bantah nuhat. Kalau nuhat kan fil wujud. Fil wujud ilallah. Kata saya belum tahu, nggak perlu itu pakai fil wujud, udah. Nggak ada itmar. Itmar itu sama dengan takdir. Nggak ada itmar, nggak ada takdir. Nggak ada, dan itu fil wujud nggak ada. Udah. La ilaha isim la ilallah khobar la. Terus ada pendapat apa? Mursi apa itu pendapatnya? Dia juga menyalahkan tadi. Menyalahkan yang mutahil mubtada. Karena kan menurut Allah pasti ada khobarnya, ya kan? Menurut. Iya, ada khobarnya. Ya, ini bantah ini ya. Kalau umpama lamnya tulisan Arab, nah ini omongan orang enggak ngerti bahasa Arab ini. Saya belum tahu pun enggak dong bahasa Arab ini. Kenapa? Karena la ilaha itu ada dua i'rab itu. Kalau pakai sibawai itu namanya maudhu'ul mubtada fi mahali mubtada. Fi mahali mubtada kalau pakai i'rabnya si bawai bersamalah itu lah. Kalau sebenarnya itu bersamalah, isimnya bersamalahnya itu menempati rofa kalau berbarenglah kalau Anda baca di Allah sama isimnya itu satu itu. Lah ya kan fi mahali mubtada. Fi mahali mubtada. Kalau selain si bawai isim betul. Ya, setelah la itu namanya isim la. Tapi itu butuh khobar. Ya, tapi semuanya butuh khobar. Ya, wa ila fa ma qala min al-istighna 'an al-idmar fasidun. Nah, di sini ya, ini butuh khobar. Khobarnya adalah khobar yang mutmar, tertutup. Kalau enggak pakai tertutup sebagaimana kata saya belum muntakhab, nah itu fasid, enggak benar. Tuh, kata saya bin Bas, tiga-tiganya salah. Tiga-tiganya yang mursi itu bukannya menguatkan nuhat. Mursi kan menguatkan nuhat. Intinya harus ada labudah dengan khobar mubtada yang itu mutmar. Dia menguatkan nuhat. Ya, Tapi takdirnya mursi itu? Mursi enggak membahas takdirnya. Tapi dia membantah kalau fil wujud enggak anu. Ya kalau dia bantah kalau illallah itu ya tidak ada itmar. Yang konsekuensinya tidak ada khobar. Kalau Syekh bin Baz kan membantah juga tadi. Membantah tiga-tiganya. Kalau yang mursi ini kan mengatakan yang fil wujud itu tidak benar gitu. Hah? Mursi. Mana? Yang ini. Wa ya tu saya Abu Abdul Mursi minta diri la khobar kalimat mursi sabi sohin. Hah? Yang ini di takliknya tadi. Ya. Abu Abdillah Mursi itu kan minta tidak khobar kalimat fil wujud laisa bisahi. Lah ya, ini menguatkan Syekh bin Baz yang mengatakan yang itmar itu enggak benar. Kan mursi itu menguatkan nuhat kan fil wujud. Syekh bin Baz. Bukan menguatkan apa? Syekh bin Baz. Syekh bin Baz kan membantah fil wujud sama membantah itmar. Dikuatkan oleh mursi. Kalau mursi itu mengatakan cuman. Ya, yang di situ kan wa ayat dahu itu kan. Jadi nuhat kan fil wujud. Terus sahibul muntakhab itmar. Enggak ada itmar. Enggak ada itmar. Dibantah. Kemudian mursi membantah sahibul muntakhab sekaligus menguatkan an-nuhat. Ya, sekaligus menguatkan an-nuhat. Maka kalau sahibul muntakhab laisa bijayi. Perkataan sahibul muntakhab enggak benar. Wakadha demikian juga apa? Tidak benar perkataan nuhat. Yang berkata nuhat ini ayyadahu al-mursi. Bukan Syekh bin Baz dulu. Ini loh yang Syekh bin Baz. Syekh bin Baz ini kan maqolahu sahibul muntakhab laisa bijayid. Wakadha demikian juga perkataan nuhat juga tidak jayid. Kalau Syekh bin Baz membahas dua. Kemudian dikuatkan Syekh bin Baz ini dengan perkataan mursi bahasanya yang fil wujud yang setelahnya. Ini ayyadahu masih perkataannya Syekh bin Baz? Oh masih, bukan ini. Wa ayyadahu Syekh Abu Amr al-Mursi. Ini perkataannya Syekh bin Baz sampai akhir ini. Perkataan Syekh bin Baz. Yang di kitab yang ditalik sama Syekh bin Baz ini. Itu perkataan Syekh bin Baz itu sampai terakhir, sampai bawah. Ini semuanya perkataan Syekh bin Baz. Dari tanda tanda titik dua itu sampai wallahu waliyut taufik itu kata Syekh bin Baz. Tapi yang mursyid sendiri membantah. Mursyid itu menguatkan nuhat wa ayyadahu, hunya kembali kepada nuhat. Maqalahu nuhat. Hu wa ayyadahu al-mursyid itu hunya itu kembali maqalahu nuhat. Maka mursyid itu menguatkan nuhat, yaitu apa? Ada takdir fil wujud. Yang laisa bisahih perkataan semuanya. Semuanya laisa bisahih. Semuanya laisa bisahih. Gitu. Semuanya tidak benar. Jadi kemudian beliau ngambil apa? Ya Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim. Enggak ngambil nuhat, enggak ngambil Shaibul Muntakhab gitu. Kalau mursyid itu memakan nuhat, yaitu ya ada takdir fil wujud itu mursi. Ya, kenapa kemudian nuhat itu fil wujud? Tadi ada faedah di catatan kaki. Karena itu pengaruh Mu'tazilah. Karena itu pengaruh Mu'tazilah itu yang kemudian kenapa nuhat rata-rata bisa dikatakan pakai fil wujud. Atau gimana tuh? Itu perkataan Mu'tazila. Yang ma qauluhu ila lafdz kemarin. Di atas. Di mana? Nomor 799. Yang ma qauluhu. Ya. Oh ya. Wa hadha mazhab ahli sunnah khilafan lil Mu'tazilah. Paling sampai saya mana ya jalan? Hah? Paling sama lo dengan di Qur'an. Bahwa cepat iskal warid an-nuhat. Iya. Makanya bukan masalah kemudian ini bukan bahas mas irobnya yang penting. Ini adalah mau mengurai iskalnya para nuhat dalam masalah ini. Babayan anahu min jihatil Mu'tazilah itu gara-gara mereka faham yang Mu'tazilah. Ini muntah apa? Gak tau. Si muhakiknya juga tidak kasih. Iya. Ngasih penjelasan. Shaibul Muntakhab siapa namanya? Yang Shaibul Muntakhab yang paling ma'ruf siapa sih? Muntakhab kan sama dengan Muhtarab. Sama kita mana? Disebut kitab Muntakhab itu ma'rufnya dia. Ada kalau di ilmu hadis ada itu ada kitab namanya Muntakhab. Muntakhab ini Muntakhab apa itu? Tidak tahu. Muntakhab di hadis kan itu namanya siapa? Abid bin Humaid. Itu tapi Muntakhab dalam bidang hadis. Ya, okay.